Dan ini adalah manhajnya Sayyid Qutb. Sayyid Qutb orang pertama. Dan dia menyebutkan itu dalam Fidhil Al-Quran. Manhaj Fiqhul Waqi'i. Maka dia pun mulai melecehkan kitab-kitab salaf. Merendahkan kitab-kitab salaf. Nah. Salah satu yang diucapkan oleh Muhammad bin Surur. Ketika dia mengatakan waqad qala'tu ala kutubil aqidah fawajadtuha kullaha jafa li'annaha ahadith wa nusus wa ahkam, aku telah menelaah kitab-kitab aqidah. Coba, dia sudah menelaah kitab-kitab aqidah, maka aku mendapati bahwa kitab-kitab aqidah semuanya tahu apa ya kitab-kitab aqidah. Kitab Aqidah Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ala Aqidatul Wasithiyah. Syarah usul i'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah la Nasa'i. Syarh Sunnah Al-Barbahari. Syarh Sunnah. Kitab Sunnah Ibn Abi Asim. Usul Sunnah Imam Ahmad bin Hanbal Ibn Abi Zamani dan yang lainnya dari kitab Aqidah. Kata dia, saya mendapati semua dari kitab-kitab Aqidah itu jafa, kaku. Tidak bisa diterapkan. Kenapa? Karena di dalamnya hanya hadis-hadis, naf-naf, ayat-ayat, dan hukum-hukum saja. Ini ucapan ya, pimpinan yang Muhammad bin Suruh. Ma'asyiral ikhwah muslimin. Akhirnya ucapan ini pun ditanyakan kepada para ulama. Yang ketiga itu Syekh Al-Albani rahimahullah beliau masih hidup. Ditanyakan. Gimana ini? Gimana dengan ucapan ini? Waqad ittala'tu 'ala kutubil aqidah fa wajadtuha kullaha jafa li'annaha ahadith wa nusus ahkam. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala terheran-heran sambil beliau mengatakan, "Hal yaqulu hadha muslim?" Apakah seorang muslim mengatakan ucapan ini? Sampai dia enggak percaya. Ini muslim yang ngomong. Kalau yang ngomong itu Nasara, kalau yang ngomong itu Boris Yeltsin, atau yang ngomong itu Jesus, nggak tahu kalau betul ucapan ini. Nah, kalau mereka yang berbicara, ya wajar kafir kok. Yahudi, Nasrani, wajar. Memang sudah demikian watak mereka, sudah demikian karakter mereka, dan kebencian mereka kepada Islam. Tapi yang mengatakan ini adalah seorang yang katanya da'i ila sunnah, yang mengaku dirinya sebagai salafi. La haula wa la quwwata illa billah. Sangat besar apa yang dia ucapkan. Nah, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Sangat besar kalimat yang keluar dari lisan mereka. Tidaklah mereka mengucapkan melainkan dusta. Nah, Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala ketika beliau ditanya tentang ucapan Muhammad bin Surur ini, nah, beliau mengatakan kalau yang dia maksud, yang dia sifatkan itu adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah itu jafa. Kata beliau, fahadihi ribdatun 'alal Islam. Ini kemurtadan di dalam Islam. Murtad. Iyadzubillah. Karena dia maksudkan itu Al-Quran dan Sunnah. Asy-Syaikh Ibnu Taimiyyah rahimahullah ta'ala. Ketika beliau ditanya pada waktu itu. Ya. Kata beliau. In taba wa illa qutil. Kalau dia bertobat, kalau tidak, penggal lehernya. Nah. Kalimat yang tidak sepantasnya dikatakan oleh seorang muslim. Rahimahumullah. Satu kalimat ini saja sudah membongkar semua kejok apa yang ada pada dirinya. Dari pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyesatkan. Memang betul Muhammad bin Surur tidak pernah atau kita tidak pernah mendengar dia hadir di Indonesia ini. Tapi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Pemikiran-pemikirannya, ciri-cirinya, karakter dakwahnya,

para ulama-ulama yang khusus, kalau mau dikatakan senior silakan. Tidak istahul. Apa? Mereka menetapkan itu. Bahwa banyak pula dari kalangan khasatul ulama yang tidak mengetahui sunnah yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, Al-Allamah Muhammad Al-Amin Al-Syafi'i rahimahullah di dalam kitabnya Adwa'ul Bayan, jilid 7 halaman 533 sampai 534, kata beliau, والائمه كلهم معترفون بانهم ما احاطوا بجمع نصوص الوحي. Para imam seluruhnya mereka mengakui bahwa mereka tidak menguasai semua nas-nas yang ada dari wahyu. Wa kasratu ilmi al-alim la tastalzim ittila'ahu ala jami'in nusus. Dan banyaknya ilmu seorang alim itu tidak mengharuskan dia menelaah semua nas-nas yang ada. فَهَؤُلَاءِ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ وَهُمْ خَفِيَ عَلَيْهِمْ كَثِيرٌ مِنْ قَضَايَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَحَادِيثِهِ. Perhatikan mereka, para khulafa ar-rasyidun. Kita mengetahui bagaimana kedudukan mereka, kedekatan mereka dengan Nabi alaihi salatu wasallam, namun tersembunyikan oleh mereka sekian banyak dari perkara-perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hadis-hadisnya. مَعَ مُلَازَمَتِهِمْ لَهُ. Dalam keadaan mereka itu selalu bersama Rasul, para sahabat, al-khulafa ar-rasyidun, mereka dekatnya dari Nabi alaihi salatu wasallam, namun ternyata banyak juga yang tidak diketahui, yang tidak didengarkan oleh mereka dari sunnah-sunnah Rasul alaihi salatu wasallam. Fama dhannuka bi ghairihim min al-a'immati alladhina nasha'u wa ta'allamu ba'da tafarruqi sahabati athari dunya. Lalu kalau begini kondisi para sahabat, apalagi persangkaan kalian terhadap selain mereka dari para imam, para ulama yang mereka baru kemudian belajar setelah terpecahnya para sahabat di berbagai belahan dunia, yakni terpisah-pisahnya mereka. Ada yang berangkat ke Eropa, ada yang berangkat ke Rusia, ada yang berangkat ke berbagai negara. Nah, lalu kemudian yang berikutnya mereka belajar. Ya tentunya lebih banyak lagi yang mereka tidak ketahui. Siapapun dia, sekali berapapun kedudukan dia sebagai ulama, meskipun dikatakan sebagai ulama senior. Wa idza kana al-amru kadhalik fal wajib fi mithli hadzal maqam ittiba'us sunnah. Maka apabila demikian keadaannya, maka yang wajib dalam keadaan seperti ini adalah mengikuti sunnah. والدليل الذي خفي على ذلك العالم السني dan mengikuti dalil yang tersamarkan oleh seorang alim sunni. Aw alladhi khalafahu ataukah yang menyelisihinya la ta'assub liqawlihi wa radd dalil ajli. Bukan fanatik terhadap ucapannya dan menolak dalil karenanya. Pokoknya ya, tidak seperti ini. Bukan manhaj salafi. Ketika sudah diterangkan kebenaran, pokoknya pokoknya anzun walau tarat. Nah, itu bukan manhaj salaf. Karena sekali lagi, kembali kepada al-haq, menerima dalil, menolak ta'assub, menolak fanatisme. Ma'a baqa'il ihtiram wa taqdirillah. Namun tetap, kita tetap menghormati ulama dan mengetahui kadar dan kedudukan mereka. Nah, beliau juga mengatakan, ya, والحاصل أن ظن إحاطة الإمام بجميع نصوص الشرع ومعانيها ظن لا يغني من الحق شيئا. والحاصل bahwa persangkaan ada seorang imam yang menguasai semua nas-nas di dalam syariat dan makna-maknanya, ini adalah persangkaan yang tidak berarti sama sekali. وليس بصحيح قطعا, pasti tidak benar. لأنه لا شك أنه يفوته بعض الأحاديث, karena tidak diragukan bahwa namanya para ulama kadang-kadang mereka tidak sampai kepadanya sebagian hadis. Walam yattali alaiha, beliau tidak mengetahuinya. Wa yarwihi ba'dul hudul an sahabati sayyidun 'inda ghairihi, lalu sebagian perawi-perawi yang thiqah meriwayatkan dari para sahabat sehingga diketahui oleh yang lainnya.

Wa yusaddiqul mu'ajjil. Dan bukan berarti dia mendustakan yang merekomendasi, justru dia membenarkan yang merekomendasi. Dan dia mengatakan, "Qad 'alimta min hadhihi adh-dhahirah ma 'alimtaha wa tazarratu bi 'ilmin lam ta'lamha." Engkau sudah mengetahui keadaan dia yang nampak, dan aku memiliki ilmu, memiliki bukti yang engkau tidak mengetahui. Ya, min aktibari amrihi, dari mengetahui keadaan dia yang sebenarnya. Wa ikhbarul mu'adil anil adalati zahirah la yanfi sidqa qawli jarih. Dan seorang yang merekomendasi ketika dia mengabarkan keadaan keadilan seorang yang nampak, itu tidaklah menafikan ya dengan kejujuran orang yang mencerca terhadap apa yang dia kabarkan. Fa wajaba lidzalika yakun al-jarh aula min at-ta'dil, maka wajib mendahulukan jarah yang rinci daripada rekomendasi. Beliau juga mengatakan, wa inna taqdim al-jarh innama huwa li tadammunihi ziyadatan khafiyat al-mu'ajjil. Didahulukannya jarah yang rinci itu karena dia mengetahui ada tambahan ilmu yang tidak diketahui oleh yang memberikan dia. Walaika maudud. Nah, dan yang demikian ada nyata. Ma'aziyadati adadil mu'adzili wa nafsihi wa mutawatihi. Meskipun yang merekomendasi itu jumlahnya lebih banyak atau lebih kurang atau sama jumlahnya dengan yang mencerca. Kemudian kata Al-Khatib, falau jarrahahu wahidun wa addalahu mi'atun quddimal wahidu lidzalik. Kalau ada satu orang dari ulama yang mencerca 1000 ulama yang merekomendasi, maka didahulukan yang mencerca dari 1000 ulama, dari 100 ulama ini. 100 ulama dibandingkan satu orang. Islam ini tidak mengenal footing. Ya. Islam tidak mengenal footing demokrasi. Nah. Ketika terjadi khilaf di kalangan para ulama, apa sikap kita? Apa kita hitung yang mentersia berapa puting? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang mencerja hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5 saja. Nah, yang memberi tersia 10. Oh, lebih banyak yang memberi tersia. Ditambah lagi yang memberi tersia itu lebih senior. Maka baca lagi bukunya Firanda itu. Nah, dia menyebutkan itu bahwa lebih utama mengambil pendapat ulama yang senior yang lebih banyak jumlahnya daripada yang mencerca yang lebih sedikit jumlah. Ini sikap seorang salafi. Ini sikapnya seorang demokrasi ahli puting. Nah, ya, Allahul Musta'an. As-Suyuti rahimahullah beliau mengatakan, fal jarhu muqaddamun walau zada adadul mu'adzil. Jarah itu didahulukan walaupun banyak yang merekomendasi. Hadha huwa al-asah indal fuqaha'i wal usuliyin wa naqalahu al-khatibu al-jumhurul ulama li'anna ma'al-jarihi ziyadati ilmin lam yadhtari 'alaihi al-mu'adzil. Inilah pendapat yang paling sahih menurut para fuqaha usuliyin dan dinukilkan oleh Al-Khatib dari jumhur ulama, karena yang mencerca punya tambahnya ilmu yang tidak diketahui oleh yang merekomendasinya. Sebenarnya ini sudah dipelajari oleh mereka, sudah lulus, sudah ada yang S1, sudah ada yang S2, sudah ada yang S3 dan mau S3, sudah S-nya sudah banyak. Nah, S-nya sudah 3, sudah sampai selesai, sudah. Nah, kita ini S1 aja enggak punya. Nah, tapi coba tolong dimurojaah kembali itu kitab-kitab yang sudah dipelajari. Wahai para talibul jami'ah, apalagi yang lulusan hadis, kuliahul hadis, tentu sudah mempelajari yang namanya dawabitul jarh wa ta'dil. Terapkan, tolong diterapkan. Gimana ilmunya ditaruh di mana? Allahumma sabar. Kita sebutkan beberapa contoh ya, sebagai tambahan ilmu.

binasa dengan al-mal. Inilah yang diperingatkan oleh para ulama. Maka perhatikan penyimpangan-penyimpangan mereka. Masuk parlemen. Ikut dalam kancah politik praktis. Nah. Sebenarnya ini saja. Satu ini saja. Saya kira sudah cukup. Ya. Antum bisa bayangkan. Seorang ngaku salafi. Ya. Masuk ya. Kumpul dengan anggota parlemen. Nah, jadi salah satu anggota. Kalau di Indonesia misalnya ada seorang ustaz, ya, seorang ustaz belum terpilih saja, tapi fotonya sudah nyebar ke sana kemari. Nah, ya, sampai dijadikan sebagai pelindung di warung-warung seafood. Nah, nah, bahkan disebarkan kertas-kertas. Sampai kertasnya dijadikan untuk bungkus pisang goreng. Untuk bungkus gorengan. Nah. Belum terpilih saja kita sudah bisa mengetahui. Aduh, salafi kayak gini. Nah. Salafi apaan ini? Kata Syekh Mukbil Rahimahullah. Ketika menjelaskan Abdurrahman Abdul Khalid. Salafi apa itu Abdurrahman Abdul Khalid? Salafi, salafi demokrasi. Salafi demokrasi. Salafi apaan? Nah, ini sudah diperingatkan oleh para ulama. Abdurrahman Abdul Khalid sangat banyak ucapannya tentang pentingnya masuk dalam kancah politik. Di antara yang dia ucapkan dalam kitabnya Al-Muslimun wal Amalu Siyasi halaman 32, dia mengatakan innal hizba siyasi wal jam'iyyat al khairiyah والتجمع والنقابة والاتحاد هذه المؤسسات التي يسمح بها النظام الحر الديمقراطي يجب على المسلمين المبادرة إليها. Sesungguhnya partai politik mendirikan yayasan-yayasan khairiyah dan berkumpul mendirikan partai ya persatuan. Maka yayasan-yayasan seperti ini yang telah diizinkan dan dibolehkan oleh peraturan bebas demokrasi, maka wajib entah wajib apa ini, wajib kifayah atau wajib ain, wajib atas kaum muslimin untuk bersegera menjemputnya. Nah, ini mestinya kalau kita berbicara tentang satu jamaah, satu kelompok, tentu yang paling pertama diperhatikan adalah muftinya, pimpinannya. Kan begitu. Kita ingin berbicara tentang ikhwan muslimin. Untuk mengetahui ciri ikhwan muslimin itu, lihat kemana? Pimpinannya. Yang pertama ya, meletakkan fondasi-fondasi pemikiran itu. Kita berbicara tentang jamaah tadi. Dari mana kita bahas? Lihat. Awal mulanya. Pimpinannya. Pijakan-pijakannya. Nah, yang telah menjadi sandaran mereka, prinsip mereka. Maka demikian pula pada saat kita membahas jamaah tahiyat turah. Karena sebagian mereka mengatakan, oh, jangan disamakan, itu kan Abdurrahman Abdul Khalid, bukan Ihya Uturah. Loh, gimana sih? Itu sudah tingkatannya, muftinya sampai sekarang masih menjadi mufti. Orang besarnya Ihya Uturah. Nah, kok ingin dipisahkan? Nah, ini justru muftinya yang menjadi tolak ukur. Kalian itu hanya cocok-cocoknya saja. Nah, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah sebenarnya beliau telah menasihati dan beliau telah berlepas diri dari Ihya Ath-Thuraath mundu zaman, sudah sejak dahulu. Nah, ketika para ulama berbicara, Syekh Mukbil berbicara, Syekh Rabi' telah berbicara. Al-Syekh Al-Albani rahimahullah ketika beliau berkata di dalam salah satu kaset beliau, naam, ketika mensyarah Sahih At-Targhib wa At-Tarhib pada syait yang kedua, syait B, beliau mengatakan waqad yakunu al-intisabu ila jama'atin simatuhum aw tabahum hizbun siyasi. Kadang-kadang penisbahan kepada jamaah, karakter mereka atau tabiat mereka itu adalah partai politik.

misalnya di Indonesia yang mengatakan demikian. Dia mengaku salafi, tapi dia mengatakan ucapan ini. Dia mau tidak mau seorang bekerja apa saja, ya, mau tidak mau harus melakukan yang haram. Apakah ini salafi? Sangat mengherankan. Akhirnya kan ini sejalan dengan kaidah, dan kaidah ini adalah kaidah kekufuran. Apa itu kaidahnya? Al-ghaya tubarrirul wasilah. Tujuan menghalalkan segala cara. Yang penting tujuannya tercapai. Ketika seorang terjatuh dalam perkara yang haram, ya tidak mengapalah. Nah, Allahumma sallam. Di antara tanda-tanda penyimpangan mereka mencerca para ulama. Nah, sementara di antara prinsip Ahlus Sunnah memuliakan para ulama, Al-Hafidz Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah, beliau mengatakan, alamatu ahli bid'ah al-waqi'atu fi ahli al-athar. Tanda ahli bid'ah adalah merendahkan, mencerca para ulama al-athar. Al-Tahawi rahimahullah di dalam aqidahnya beliau mengatakan, wa ulama'u salafi min as-sabiqin wa man ba'dahum min at-tabi'in ahlul khairi wal athar wa ahlul fiqhi wan nazar. Para ulama salaf terdahulu dan yang setelah mereka dari kalangan tabi'in, mereka adalah orang-orang yang senantiasa berjalan dalam di atas riwayat ahlus sunnah, dan mereka adalah ahli fikih. La yuzkaruna illa bil jamil, mereka tidak disebut kecuali dengan penyebutan yang baik. Wa man dzakarahum bisu fa huwa ala ghairi sabil, siapa yang menyebut para ulama itu dengan kejelekan, maka mereka bukanlah berada di atas jalan yang jalan ahlus sunnati wal jamaah. Ini prinsip ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Lalu apa yang dikatakan oleh Muhammad Surur tadi? Aku melihat kitab-kitab aqidah, mendapati kitab-kitab itu semuanya aku jasa tidak bisa diterapkan pada zaman sekarang. Karena isinya hanya hadis, nas dan hukum-hukum. Subhanallah. Apa yang dikatakan oleh Abdul Rahman Abdul Khalid terhadap gurunya yang mengajari dia di Madinah? Dia termasuk angkatan pertama ketika awal dibukanya Al-Jami'atul Islamiyah di Madinah itu. Ini murid pertama ini Abdul Rahman Abdul Khalid. Nah, bersama ketika itu dengan Syekh Rabi, hafizahullah ta'ala. Yang mengajarinya, para ulama besar. Syekh bin Baz, Syekh Abdul Muhsin. Siapa lagi? Syekh Al-Albani. Dan termasuk di antaranya Muhammad Al-Amin Asy-Syafi'i rahimahullah. Namun apa kata Abdurrahman Bukhari, murid yang tidak tahu ucapan terima kasih kepada gurunya ini. Dia mengatakan, laqad kana hadha ar-rajul alladhi lam tara 'ayni 'ala 'alama minhu bi kitabillah. Dan sungguh orang ini, maksudnya Syekh Syafi'i rahimahullah, orang ini belum pernah mataku melihat seorang seperti orang ini yang lebih mengerti, yang lebih alim terhadap kitabullah. Maktabah mutanaqilah. Dia seperti maktabah yang berpindah-pindah. Kemana dia pergi, maktabahnya di situ. Yang ini saking banyaknya ilmunya. Nah, pujiannya. Bagus pujiannya ya. Lanjutannya. Kata Abdullah bin Khalid setelah itu, walakinnaha tab'atun qadimah. Tapi cetakan maktabah itu cetakan lama. Cetakan lama. Ya. Tahtaju ila tanqih wa tasfih. Sehingga membutuhkan koreksi lagi. Pembenaran. Jadi cetakan itu menurut dia cetakan lama. Artinya apa? Tidak mengerti waqi'. Tidak punya fiqhul waqi'. Nah. Nah. Ini salafi. Menurut mereka, ya. Hanya misal. Nah, terus dia katakan lagi, ini contoh. Artinya di sana banyak ulama yang lain yang sama seperti semua cetakan lama semua, yang cetakan baru yang sudah dikoreksi itu Abdurrahman Abdul Khalid. Nah, wakana yudari sughairahu asharat fi ulum syariah ala hadal mustawa jahlan bil haya wa ilman bil din. Dia mengajar yang lain